Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membantu mungkin besok kita baca beberapa ayat yang terdapat dalam surat An-Nisa terkait dengan pembagian waris ashab al-fard yang mereka dapatkan fard. Insyaallah besok mudah-mudahan ingat untuk membantu kita memahami kitab ini insyaallah. Sekarang sedang membahas masalah mereka-mereka dapatkan bagian fard. Sudah kita baca al-um, sekarang kita baca bagian waris untuk al-ab, ayah si mayit. Ya, suami, istri, ibu si mayit. Sekarang ayah si mayit. Kalau ibu kemarin dapat berapa? Ibu dapat berapa? Kapan sepertiga? Jika si mayit yang meninggal, ya tidak memiliki farang waris dan tidak memiliki ikhwah atau akhwat. Kemudian yang kedua, sepernam kapan? Tadi kalau dia punya akhwat, ikhwah atau akhwat, terus yang pertama tentunya yang punya, dia punya farang. Dia ada farang, ada farang waris dan ada apa namanya ikhwah atau akhwat. Yang ketiga, mat, wahput. Yang ketiga, dapat sulusul baki, sepertiga dari sisa. Kapan itu? Ya, di dua masalah umariyatain. Dua masalah yang disebut dengan umariyatain. Apa umariyatain yang pertama? Ya, seorang meninggal. Meninggalkan ya, ini dulu istri, ayah, ibu. Istri, ayah, ibu. Nah, yang kedua nama? Ya, seorang wanita meninggalkan suami, ayah, ibu. Itu dua umariyatain. Nah, seorang meninggal dunia. Meninggal dunia meninggalkan suami ayah ibu. Suami ayah ibu dihitung peninggalannya ada 6 juta. Kalau hisab bagaimana fikihnya dulu gimana Bu Ambas? Meninggalkan suami, ayah, ibu. Suami dapat berapa? Ini dulu, fikihnya dulu. Fikihnya itu masalah. Setengahnya, seperempatnya, itu. Hah? Setengah. Terus, ibu. Ibu berarti, sepertiga berarti dapat ayahnya. Ayahnya dapat berapa? Dapat sisa. Berarti itu fikihnya. Hisabnya jadi gimana? Hisabnya, tatbiknya, prakteknya 6 juta. Berarti si suami dapat 6 juta. 3 juta. Si ibu? Hah? Ini penting. Si ibu dapat? Hah? Lo katanya sepertiga. Kalau sepertiga berarti 2 juta. Ini makanya apa? Sulusul baki, sepertiga dari sisa ya. Sepertiga dari sisa. Bukan sepertiga dari semuanya. Sulusul baki, sepertiga dari sisa. Maksudnya. Berarti dapat 1 juta. Kenapa? Sepertiga dari sisa. Sekarang 3 juta. Ayahnya dapat 2 juta. Begitu ya. Seorang suami meninggal dunia ya, meninggalkan istri, ayah ibu. Istri ayah ibu. Peninggalannya 4 miliar. 4 miliar. Bagaimana Bu maksud Istri dapat berapa? 1/4. Kemudian ibunya? Ini ingat 1/3. 1/3 dari semua, dari sisa. Dari semua ini masalah. Ini sekarang masuk ke Umar Yatain. Umar Yatain itu apa? 1/3 dari sisa. Kalau istri meninggalkannya istri, suami, ibu, istri, ayah, ibu, atau suami meninggalkan suami, ayah, ibu, ibu dapatnya 1/3 sisa. 1/3 sisa. Ya, berarti kalau 4 miliar isi 1/4. Itu fikihnya, hisabnya 1 miliar. Kemudian ibunya, ibunya 1/3 sisa, sisanya kan 3 miliar. Ibunya buat 1 miliar. Ya, sisanya buat ayahnya, begitu ya. Jadi kalau meninggalkan seorang suami, kemudian meninggalkan ayah dan ibunya, maka masuk ke Umar Yatain. Umar Yatain, yakni ibu dapat 1/3 sisa. Demikian juga kalau seorang suami meninggalkan istri, kemudian juga meninggalkan ayah ibunya, si ibu dapat 1/3 sisa. Dibahas soal ya? 1/3 sisa yang dimaksud. Nah, sekarang masalah ayah. Qala rahimahullahu ta'ala, mirasul abd. Ayah ini lebih umum, dapatnya bisa dari beberapa nau. Kalau ini bukan hanya nau sebagai fard, al-fard. Kalau ayah kita baca, mirasul abd, warisan ayah itu, bil fardi faqat wa sudus, bisa hanya dengan fard saja, yaitu 1/6. Au bi ta'sib faqat, atau hanya dengan ta'sib saja. Iya, yaitu apa? Dia ngambil sisa saja. Ambil sisa yang ada. Tidak ada ukurannya. Au atau bil fardi wa ta'sibi ma'an. Hal yang ketiga, double. Dia dapat bagian sebagai ashabul fard, dapat bagian fard dan ta'sib, sekaligus ngambil sisa ketika ada sisa. Tiga, ayah demikian. Kadang hanya dapat bagian fard, yaitu 1/6, kadang hanya ngambil sisa saja, dan kadang dapat double, dapat dari fard dan juga ngambil sisa. Jadi fard buat ta'sib. Kapan rinciannya? Atau rahimahullahu ta'ala, bayarithu bil fard faqat, dia apa namanya, mengambil fard, waris dengan fard saja, ini 1/6, bisyarti an yakuna lil mayyiti far'un warithun dzakarun. Kalau si mayit ketika meninggal dunia itu meninggalkan anak turunan yang laki-laki. Anak turunan yang laki-laki. Nah, Zaid meninggal dunia, ya, dia meninggalkan istri, ayah, dan putranya. Ya. Istri dapat berapa? Istri dapat berapa? Okay. 1/8. Kenapa? Punya anak. Ayahnya? 1/6. Kenapa? Karena punya anak laki-laki. Karena dia punya waris anak laki-laki. Anaknya? Sisanya semuanya. Kiasobah. Sisanya buat anaknya semua. Ya, laki-laki. Ya. Zaid meninggal dunia. Dia meninggalkan seorang tadi istri, meninggalkan ayah, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, Muhammad, isi dapat berapa? Berapa? Dapat berapa? 11. Kemudian ayahnya? Ayahnya? Apa? Kenapa? Kenapa? Cucu laki-laki itu termasuk para waris. Ya, sisanya itu cucu laki-lakinya. Begitu ya. Abu Muhammad seorang meninggal dunia, Zaid meninggal dunia. Ya, meninggalkan istri, ayah, dan cucu laki-laki dari anak perempuannya. Cucu laki-laki dari anak perempuannya. Nah, dapat berapa istrinya? Dapat, lihat, 1/4. Kemudian ayahnya, sisanya. Kenapa? Dia punya cucu. Iya, cucunya bukan termasuk ahlul fard, bukan termasuk apa namanya ahlul ta'assub. Cucunya itu dzabil arham. Kenapa? Karena antara si cucu dengan si mayit itu terhalang oleh wanita. Ingat ya, ingat diulang. Far' waris itu adalah turunan si mayit dengan catatan apa? Bukan melalui jalur wanita. Ya, bukan jalur wanita. Itu maksud beliau rahimahullahu ta'ala, zakar. Kata beliau apa? Syaratnya, an yakuna dimayit far'un warithun zakarun. Kalau ini nanti terkait dengan wanita, terkait dengan wanita afan. Kalau wanita nanti lain, karena kalau wanita dia dapat dua, fard dan ta'asib. Tapi yang ingin saya sebutkan adalah far'un waris. Far'un waris dimaksud itu adalah far'un waris yang mendapatkan apa, fard atau ta'asib. Karena ada far'un waris yang terhalang. Itu kalau antara si mayit dengan dia itu ada wanita. Sudah kita antum, sudah antum baca lagi nanti di Maraja. Yang kedua, waris bi ta'asib faqat. Dia hanya mendapatkan sisa saja. Ta'asib bi syarat an yakuna lil mayyiti far'un waris. Ya. Yaitu ketika si mayit tidak memiliki far' waris. Ya, dia Zaid meninggal dunia, tidak ada ahli waris anak turunan, yang ada hanya ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya. Ibu dapat berapa? Well? Hah? 1/3. Fa illam yakun lahu waladun fa li ummihi thuluts. Kenapa disebutkan? Kok cuma disebutkan ibu? Fa illam yakun lahu waladun fa li ummihi thuluts. Kalau dia meninggal dunia dan kadang tidak punya anak turunan, maka ibunya dapat 1/3. Pertanyaannya, kenapa kok cuma disebut ibu, enggak disebut ayah? Ini karena ayah itu sebagai ahlu ta'asib. Itu jawabannya. Disebutnya ibu doang, 1/3. Kenapa kok disebut ayah? Ayah ambil sisanya. Sisanya untuk ayah, itu ahlu ta'asib. Nah, ketika meninggal dunia hanya ayah dan ibu. Ibu dapat 1/3, 2/3 sisa untuk ayah. Berikutnya adalah warisu bil fardi wa ta'asibi ma'an. Dapat double. Dapat fard, juga dapat ta'asib. Double. Bisyarat, dengan syarat apa? An yakuna lil mayyit far'un waris. Ya. Si mayyit punya far' waris tetapi unsa. Tetapi unsa. Tapi unsa. Iya. La zakara ma'aha. Tidak ada laki-laki bersamanya. Tidak laki-laki bersamanya. Kenapa? Ingat hadisnya. Al-hiku al-fara'id li ahliha. Fama abqatil fara'idu fali awla rajulin zakarin. Itu ta'asib. berikan waris itu kepada orang berhak masing-masingnya. Apa yang sisa, berikan kepada laki-laki yang terdekat. Kalau seandainya ada anak laki-laki, sisanya untuk anak laki-laki. Tapi ketika enggak ada anak laki-laki, sisanya untuk yang terdekat siapa lagi? Ayah, berarti ayah dapat. Begitu maksudnya. Ya. Kalau ada anak, selesai. Ayah enggak dapat sisa. Tapi ke anak enggak ada, yang paling dekat adalah ayahnya. Maka ayah dapat sisa. Dapat part, juga dapat tasir. Nah, besok lagi salat udah siang. Jazakumullah khairan.